السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله. Hari ini kita memasuki hari Ahad tanggal 7 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 6 Oktober 2019, dan kita akan lanjutkan kajian berikut kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, dan diberikan keterangan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 33 tentang ayat dan surat yang disebutkan di sini, Suratul Masad. Suratul Masad atau Surat Al-Lahab. Nah, kita baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت، kalau membacanya tabat ini salah, baknya harus dengan syiddah. تبت، تبت yada yada da di situ apa mat apa itu? Ayo, mat wajib muttasil. Ya da 4 sampai 6 ketuk. Ya da abi dahabi watab watab. Baknya di situ ada syiddah dan ada qalqalah. Maka maksud di situ qalqalah kubro watab. Watab, jadi bukan watab, watab, watab, enggak, watab. Ma, ma di situ panjangnya berapa? 4 sampai 6. Apa maksudnya? Mat apa? Iya, mat wajib mutasil. Ma, ag, na. na di situ mat tabi anhu maluhu hu ma ma itu juga mat tabi hu juga hu apa mat apa di situ maluhu hu mat silah sirah ya. Wa ma kasab wa ma ma di situ ya mat tabi wa ma kasab ba-nya juga menjadi qalqalah kubro sayasla naran dhata lahab sayasla la di sini juga mat apa tuh mat tabi naran dhata lahab nara sama tapi tanwin di sini ketemu dal apa apa enggak tanwin ketemu dal ikhwa mana yang benar ikhwa atau ikhwa ikhwa atau ikhwa mana ikhwa ikhwa ikhwa atau pakai ha kok bisa ayo san ramadhan sen. Nah, kemudian data da di situ juga matobi lahab lahab b b kol kolah kubro bukan lahab makanya lahab mas beda dengan lahab wam mim mati ketemu ro apa bagi mim mati ketemu ro hukumnya apa boleh enggak dibaca wamra'atuhu hammatan hatab wamra'atuhu mason mim mati ketemu ro dan apa? Dan apa? Hah? Kak apa kak? Mim mati ketemu rok? Jadi oh masih mim mati ketemu ro bos mustajab idhar apa ayo san idhar syafawi di dalam tajwid ini ru'us das-dasnya kepala-kepala itu ada ahkamun nun sakinah ahkamun min sakinah ahkamu ro itu yang paling sering ditemuin walaupun masih banyak lagi yang lain ya, nanti harus merujukan lagi ya, tuh, tentang ahkamul ahkamu tajwid nah wam ro'atuhu hu hu disitu juga apa mat silah khasir hamma hamma mimnya digunnahkan dengan syiddah hamma hamma bukan hama hamma latal hatab Nah, sering orang baca juga hamalatol, hatob, tok semuanya. Ya. Hatob, hatob, b. Nah, fiji, fiji. Ini juga banyak salahnya ketika fiji diha itu mat tabi'i fiji diha bukan fiji diha fiji diha hablum min masad. Nah, ini cara membedakan antara ha dan ha ini di ayat terakhir di surat Al-Masad ini fiji fiji diha hablum min masad. Jadi kalau antum belum bisa atau belum terbiasa membedakan antara ha dan ha, maka sering-sering antum mendengar orang membaca surat Al-Lahab yang terakhir ini. Jadi kalau misalnya dilihat fi jidha hablum min masad. Diha fi ji diha diha fi ji diha habalum fi ji diha habalum min masad min masad. Nun mati ketemu mim tapi tadi tanwin ketemu mim apa habalum habalum tanwin ketemu mim itu kan bighunnah. Kemudian nun mati ketemu mim mim masad mim mas apa itu kan mim mim masad ya. Jadi yang pertama binasalah kedua tangan Abu Lahab watab sesungguhnya dia akan binasa. Tabat yada binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata dahab kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wam ra'atuhu hammalatal hatab dan begitu pula istrinya pembawa kayu, pembawa kayu bakar. Ini istrinya namanya siapa? Ummu Arwa. Arwa. Dia dulu adalah wanita paling cantik Quraisy. Tapi akhlaknya bejat. Ini salah satu juga terkadang wanita yang mempunyai paras yang cantik itu belum tentu akhlaknya juga cantik. Hanya sedikit sekali wanita yang cantik parasnya cantik, akhlaknya cantik. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan tungkahul arba'at, tungkahul mar'atu di arba' wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama betul untuk membuat orang tertarik apa? Li jamaliha karena cantiknya. Kemudian apa? Keseng yang lainnya hartanya, li maliha. Keseng yang lainnya apa? Li nasabiha. Kemudian yang keempat baru li diniha karena agamanya. Fatfar bidari dinik taribat yada. Maka lihatlah, pilihlah istri itu karena agama. Tarik tiada, maka apa yang akan didapati? Dia akan bahagia, karena kecantikannya hanya akan diserahkan kepada suaminya saja, tidak kepada yang lain. Ini maksudnya, karena ini adalah ujian juga, ujian bagi wanita-wanita yang Allah berikan kecantikan bahkan pesona, ya, pesona itu pesonane onono wai. Jadi kalau dipesan sama orang, ya, ingin pamer, ingin ini dan seterusnya. Soal-soal ya, ini adalah bagian dari ujian, dari fitnah wanita. Fitnah wanita dilihat dari apa? Dari casingnya, dari penampilannya, dari cantiknya. Pakainya apa? Misalnya wanita pakai warna pink, woi. Atau wanita pakai warna kuning cerah, woi. Atau biru cerah, woi. Yang lainnya gelap. Dia sendiri yang membedakan pakai warna pink. Enggak ada salah, enggak ada larangan. Tapi di situ apa? Menarik mata. Mata seorang laki-laki akan kelihatan, wah, sudah tertutup sebenarnya, sudah rapi, sudah sesuai syar'i. Tapi pakainya apa? Warna neon. Namanya apa? Warna neon. Kayak antum itu sedang jalan di gelap, kemudian ada warna neon, jeng, LED. Jadi seolah-olah bajunya ini ada fluoresennya. Ada fluoresennya. Jadi sehingga semua tatapan mata itu akan jatuh kepada dia. Mas, lihat kita dong, lihat kita. Warnanya beda loh. Warnanya beda. Ini sering terjadi. Jadi wanita-wanita yang pakai baju-baju yang dalam tanda kutip neon itu norak. Ya. Neon norak. Ninu. Pakai bajunya ninu, neon norak. Neon karena dia itu berbeda dengan yang lainnya, norak karena dia terkadang ingin menampilkan ini modis, ini style, ini yang saya bisa tampilkan. Makanya hati-hati kalau antum punya istri, itu antum nasihati, sarankan kepada istri antum untuk tidak memakai baju-baju yang nino, neon norak. Sudah rapi mau datang kajian, pakainya apa? Pakainya pink yang ada rumbai-rumbainya. Jadi orang itu kemudian apa? Lihat ke dia. Atau pakai kuning yang kuning memplak. Atau biru yang biru sangat mudah sekali. Warna-warna yang tidak biasa dilihat oleh mata. Yang lainnya pakai warna gelap-gelap agar tidak menarik pandangan. Jadi bukan tidak boleh pakai baju warna. Boleh warna apa saja, tapi di situ koridornya adalah bahwasanya itu akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena wanita itu memakai baju itu bukan untuk menarik perhatian. Barang siapa yang dia memakai baju tapi menarik perhatian, tetap sama saja hukumnya di situ tidak dibolehkan untuk menarik perhatian, apalagi perhatian lawan jenis. Ngelihatnya bukan ngelihat sepintas lagi, dari atas ke bawah. Wes, modelnya. Dari atas ke bawah. Bukan sekali lagi, dua kali, tiga kali. Gibir. Ya, penasaran. Saya. Wah, ini fitnah. Ini fitnah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga istri kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga kaum muslimah dari berpakaian ala-ala zina, ala-ala perhiasan. Nah, Kemudian kita lanjutkan. Di sini tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ai khasirat yadahu wa khabat. Al-awwal du'a'un 'alayhi wa tsani khabarun anhu. Maksudnya gimana ini, Ustaz? Tabbat itu artinya celaka. Yada kedua tangan. Abi Lahab. Abi Lahab. Wa tab. Wa tab. Ai khasirat. Artinya tadi disebutkan apa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tab. Dan benar-benar binasa. Dan ini surat Al-Masad ini adalah Makiyah, turun pada periode Mekah. Kenapa? Karena Abu Lahab ya, saat itu gangguannya di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, di sini ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicantumkan di Sahih Bukhari. Qala haddatsana, ini tidak ada di PDF ini. Ini dari Tafsir Al-Katsir. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Al-A'mash an Amr bin Marrah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Badha فصعد الجبل فنادى يا صباحا فاستمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن عدو مسبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره لإني سبب سبب النزول dari surat ini antum di Sahih Al-Bukhari. Itu Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Dan Abu Muawiyah berkata telah menceritakan kepada kami Al-Amash dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW itu pernah keluar menuju ke Badha. Fasa'id al-jabal, dan beliau itu naik ke gunung, mendaki ke gunung. Fanada, kemudian menyeru, ya sobaha, wahai orang-orang sekalian. Fastama'at ilaihi Quraisy. Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy. Faqala, Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian, ara'aitum in hadastukum ana adu musbihukum aw mumsikum, bahasanya akan ada aku menciptakan pada kalian akan ada musuh pada pagi hari atau sore hari, apakah kalian akan mempercayaku? Qaluna, mereka berkata, ya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Ya. Di hadapanku ada adabun syadid. Ada adab yang begitu dahsyat. Kemudian langsung Abu Lahab nyeletuk. Alihada jama'tana, apa dengan hanya ini saja engkau itu mengumpulkan kami? Tabban laka, celakalah engkau. Jadi ini termasuk apa? Orang-orang yang suka mendoakan kejelekan kepada orang lain, dia adalah perilakunya Abu Lahab. Orang-orang yang ingin menjadikan orang-orang yang berkumpul untuk melakukan kebaikan kemudian dihina, dicerca, dimaki dan seterusnya, itu adalah perbuatan Abu Lahab. Makanya Allah Azza wa Jalla membalas apa yang dikatakan Abu Lahab ini dengan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Sampai di sini ini tentang asbabun nuzul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan orang-orang Quraisy dan meyakinkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dipercaya oleh mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan mereka dari adab yang pedih, mengajak untuk beriman kepada Allah azza wajalla dan meninggalkan seluruh berhala-berhala yang ada. Tapi apa jawabannya Abu Lahab? Tabban lak. Celaka. Pertanyaannya di sini, kalau antum sebagai orang yang kritis, Allah Azza wa Jal menciptakan setiap dakwah yang menyeru kepada kebenaran pasti ada model-model Abu Lahab. Mesti ada model-model Abu Lahab. Dalilnya apa? Dalilnya. Apa pertanyaan anda? Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan kaum Quraisy dan menyuruh kepada kebenaran, menyuruh kepada iman, menyuruh kepada tauhid, itu dicerca, dimaki, dihina, direndahkan oleh Abu Lahab. Dan Abu Lahab pun mengatakan apa? Tabban laka. Ya. Alihada jama'tana tabban laka. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Celaka engkau. Nah, perkataan Abu Lahab ini masuk juga pada kejadian-kejadian yang ada pada sekarang ini. Ketika antum mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, pasti ada musuh-musuhnya, pasti ada orang yang tidak suka. Dan ini sunnatullah. Nah, pertanyaan anda, dalilnya apa? Apakah bisa kita katakan Abu Lahab itu, sifat-sifat dari Abu Lahab akan senantiasa ada terhadap dakwah yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada manhaj salaf soleh? Apa jawabnya? Apa Mas Hamdani? Ada, ada pesan. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Yang lainnya. Apa Mas Hadi? Oh, suwi ya, tak ketok ya. Ayo, di absen. Bisa seperti itu. Tapi di sini artinya kaitannya dengan itu kan, kalau yang mengganggu. Konteks pertanyaan ana adalah akan senantiasa ada gangguan-gangguan yang ada pada orang yang menyuruh kepada kebenaran tauhid, manhaj yang hak, sebagaimana ketika Nabi SAW itu menyeru akan ada siksaan yang dahsyat loh, kemudian dibantah oleh Abu Lahab. Asyadunnas al-anbiya itu tentang kaitannya dengan bala secara keseluruhan. Jadi dalil yang berkaitan bahwa setiap dakwah yang berkaitan dengan hak itu pasti ada musuhnya. Apa nah kasih clue nih. Jadi hadis Nabi SAW ya, gak tahu juga jadi tentang hadis dari Nabi SAW yang kaitannya dengan Ta'ifah Mansurah yang kita pernah pelajari kaitannya dengan apa? Dengan hari Sabtu. La yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Di riwayat Muslim. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim yang lainnya, apa? La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas. Itu dalilnya. Yaitu apa? Yang pertama tadi, la yazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada sekelompok kecil dari umatku, dhahirina, yang akan senantiasa nampak. Nampak apa? Dalam menyebarkan kebenaran, menyebarkan tauhid, menyebarkan manhaj yang hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf soleh. Hatta ya'tiyahum, sampai datang kepada mereka amrullah, perkaranya, artinya sampai mati. Wahum dhahiruna, dan mereka tetap menampakkan, tetap menampakkan apa yang menjadi dakwahnya mereka. Kemudian juga dalam lafaz yang lainnya, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku, qa'imatun bi amrillah, senantiasa menegakkan perkara, perkara Allah azza wajalla, yaitu tauhid. La yadurruhum, tidak akan memudharati mereka, man khadalahum, orang-orang yang memusuhi mereka, aw khalafahum, atau yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkaranya Allah. Maksudnya apa? Hari kiamat. Wa hum dhahiruna 'alan nas, dan mereka itu tetap menampakkannya di sisi manusia, di sisi orang-orang. Makanya di riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Ini adalah tentang bahwasannya model-model Abu Lahab itu akan senantiasa ada, akan senantiasa ada, karena disebutkan apa? La yazalu ta'ifatun min ummati alal haq mansurina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah azza wajal. Ini apa? Di Sunan Ibnu Majah dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang lebih jelas, itu akan senantiasa ada kelompok kecil dari umatku. Karena ta'ifah ini adalah kelompok kecil, bukan yang alal ghalib, bukan yang kelompok besar. Ta'ifatun min ummati, segolongan kecil dari umatku. Alal haq, dalam lafaz yang lainnya, dhahirina alal haq, yang nampak jelas berada dalam kebenaran. Al-mansurin, dan akan diberikan pertolongan. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan mencederai mereka orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah azza wajal, sampai datangnya ya amrullah, artinya apa? Allah mematikan orang-orang mukmin. Dalam penjelasan ulama yang lain, bahasa ayat amrullah artinya di sini kaitannya dakwah yang hak ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Apa di sini? Paham ya? Sehingga di situ menunjukkan bahwasannya dakwahnya yang hak pasti ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Makanya man tamassaka bisunnati kalqabidil aljam, orang yang memegang teguh pada sunnahku seperti memegang bara api, pasti panas. Karena apa? Musuhnya banyak, imma dari dirinya atau dari orang lain. Paham sampai di sini? Ya. Makanya kenapa di dalam surat Al-Masad ini banyak sekali yang kita bisa pelajari, terutama tentang apa? Bagaimana bersabar untuk melakukan dakwah ilallah, menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, perlu kesabaran. Sampai di sini, makanya disebutkan di sini khasirat yadahu wa khabat. Ya. Dia itu apa? Celaka. Celakanya teman, bukan celaka satu kali. Celakanya teman. Yang pertama, tabbat yada abi lahabiu. Ini yang pertama, du'aun alaihi, doa kejelekan kepada Abu Lahab. Di mana ini adalah bantahan. Allah Azza wa Jalla senantiasa tadi di dalam riwayat Ibnu Majah tadi apa? Mansurina. Apa pertolongan? Ya. La yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurina. Akan senantiasa ada segolongan umatku yang berada dalam kebenaran yang senantiasa ditolong. Maksudnya apa yang tolong? Allah Azza wa Jalla menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari celaan Abu Lahab tadi, tabban laka. Celakalah engkau. Karena sebutannya apa? Mengatakan mengatakan Abu Lahab tadi apa? Kaitannya dengan di tafsir Ibnu Katsir yang ana jelaskan tadi, yaitu tentang alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau itu mengumpulkan kami, tamban laka, celakalah engkau. Makanya antum lihat sekarang berapa banyak orang-orang menginginkan untuk mendakwahkan tauhid tapi di stop pengajaran, di blokade dan seterusnya. Ini adalah fenomena nyata, bukti bahwasanya model-model Abu Lahab itu akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada. Dan sayangnya di sini perbedaannya adalah waktu itu Abu Lahab menolak agama Islam karena dia tahu konsekuensinya. Sedangkan orang-orang sekarang yang meniru perbuatannya Abu Lahab tidak mengetahui tentang konsekuensi Islam, dan mereka pun bersyahadat. Mereka pun bersyahadat. Pakai baju loreng-loreng. Ya. Kemudian menyetop kajian sana-sini. Menyetop orang-orang yang ingin menyeru kepada tauhid, menyeru kepada dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi justru mereka mendatangi gereja, membentengi gereja, ya, bahkan sungkem dengan paus. Allahu Akbar. Itu bisa melihat bagaimana Allah itu mengungkap semuanya, dan itu bukti nyata bagi orang-orang yang mau berpikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dasar. Asyik. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan mereka, orang-orang seperti itu, hidayah untuk menetapi kebenaran. Jadi biasakan, kalaupun kita mengetahui itu, kalaupun dia masih bersyahadat, kalaupun dia masih bersyahadat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kalaupun ya, kalaupun dengan apa yang Allah kehendaki, menghendaki yang lainnya, semoga kaum muslimin diselamatkan dari fitnahnya dia. Fitnahnya orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu mengatakan apa, oh itu Abu Lahab juga itu, kita doakan kejelekan. Makanya anak tadi katakan apa, bedanya itu Abu Lahab menolak Islam karena dia tahu konsekuensinya, sedangkan orang-orang yang sekarang menolak dakwah yang hak, menolak dakwah tauhid, mereka mengaku bertauhid tapi tidak mengetahui tentang konsekuensi tauhid, bahkan melanggar tauhidnya, bahkan berkumpul dengan orang-orang yang menentang tauhid. Allah, ini konsekuensinya beda. Jadi kalau sekarang di sini dikatakan apa, du'aun alaihi, doa keburukan kepada Abu Lahab, pertanyaannya adalah apakah boleh juga kita mendoakan keburukan kepada saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan Abu Lahab pada zaman sekarang? Jawabannya tidak. Selama mereka itu masih mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mendoakan agar mereka itu mendapatkan hidayah. Karena bisa jadi yang mereka ikuti adalah apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Bukan mengikuti hati nurani, bukan mengikuti fitrahnya mereka. Ya, masalah. Maka jangan kemudian antum ana Abu Lahab merokok. Abu Lahab merokok. Enggak bisa seperti itu. Karena mereka masih belum menjadi orang yang keluar dari Islam kecuali dengan indikasi yang jelas. Dan bukan setiap kita itu boleh mengkafir-kafirkan atau mengatakan salah dan itu kecuali ada indikasi yang jelas dan dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, tsani yang kedua, khabarat anhu. Tsani yang kedua ini apa? Tsani yang kedua ini adalah kaitannya dengan wattabat. Makanya antum lihat ketika belajar bahasa Arab, wah, ya, ini ada wawu, ya, wawu itu untuk menghubungkan yang kejadian satu kejadian kedua, ya, satu dengan kedua. Makanya di sini yang pertama dari al awal du'aun alaihi, maksudnya adalah tabat yada Abi Lahab, celakalah tangannya Abu Lahab. Ini yang pertama. Kemudian kedua, wastani khabarun anhu, khabar tentang kecelakaan yang akan didapatkan oleh Abu Lahab, yaitu tabat yang kedua. Ya. Paham jami sih? Nah. Kemudian wa Abu Lahab huwa amu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ashad a'da'ihi. Ya. Ini termasuk musuh yang paling dahsyat dari Nabi SAW. Katsiral adaniyah. Ya. Ya. Katsiral adiyati. Lahu wa tanaqusul lahu. Ya, walidainihi. Walidainihi. Walidainihi. Jadi wakana min ashaddi a'da'ihi, termasuk beliau ini termasuk, ya, Abu Lahab ini termasuk musuh yang paling dahsyat, musuh Nabi SAW yang paling dahsyat dalam dakwahnya. Athiral adiyati lahu, athiral adiyati lahu, banyak gangguan yang ditujukan kepada Nabi SAW. Watanahusu lahu walidini, dan menjadikan merosotnya agama, kondisi dari Nabi SAW dan seterusnya. Bahkan waktu itu Abu Lahab menginginkan memblokade kaum muslim itu tidak boleh mempunyai apa tentang makanan, di embargo. Ini juga Abu Lahab yang memperkasainya. Ya. Makanya di sini di dalam Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa aman Nabi SAW arba. Aman Nabi SAW itu ada 4 macam. Tiga macam. Ada 3 macam dari 4 paman Nabi SAW. Ada tiga macam paman Nabi SAW dari 4 orang paman Nabi SAW. Yang pertama adalah yang membantu Nabi SAW dan masuk Islam. Itu apa? Abbas dan Hamzah. Ini adalah paman Nabi SAW yang membantu Nabi SAW dan masuk Islam. Dan ada juga paman Nabi SAW yang membantu Nabi SAW tapi tidak masuk Islam, Abu Thalib. Ada juga yang tidak membantu Nabi SAW dan tidak masuk Islam dan mengganggu Nabi SAW, Abu Lahab. Ini 3 macam jenis paman Nabi SAW dari 4 orang paman Nabi SAW. Ya. Kemudian wasabata fi sebab nuzuliha anna Nabi SAW lama sa'ida Safa data yawmin faqala ya sabaha fastama'at ilaihi Quraisy qalu malaka, ya, malaka, kaitannya dengan hadis yang telah tadi ana sebutkan tadi, malaka qala ara'aytum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum amma kuntum tusaddiquni qalu bala qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin shadidin qala Abu Lahab tabban laka ali hada jama'tana fa anzalallahu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, jadi di sini kaitannya dengan apa? Tentang tabban laka. Tabban laka. Kenapa disebutkan tabban? Bukan, ya, wailak. Siapa yang tahu? Disebutkan antara wail dan tabat itu lebih dahsyat tabat, mas. Tabba itu benar-benar celaka yang nemen. Tapi wail satu kecelakaan. Karena sebutannya apa? Wailun likulli humazatil lumazah. Wail. Ya. Bedanya tabba dengan wail. Tabba di sini lebih dahsyat daripada wail. Di sini, ya. ada tentang sebab nuzulnya bahwa Nabi SAW itu mendaki di Bukit Safa, Bumi Safa, data yaumin, pada suatu hari. Faqala, dan Nabi SAW ya, mengatakan ketika mengumpulkan orang-orang, faqala ya sobaha, wahai orang-orang, ya sobaha, ya sobaha, sobaha itu maksudnya ya ayuhan nas, ya, ya sobaha, fastama'at ilaihi quraishun, maka berkumpullah orang-orang. Karena saat itu Nabi SAW itu masih dalam kondisi kriteria apa? Al-amin, yang dipercaya, yang diyakini apa saja yang beliau lakukan, apa saja yang beliau katakan adalah kebenaran. Kemudian qalu, manaka, ada apa denganmu? Artinya orang-orang tadi bertanya, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi SAW tadi bertanya, manaka, ada apa denganmu? Qala araaitum law akhbartukum, bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan pada kalian, annal aduwa yusabbihukum, kalau ada musuh yang akan menyerang kalian pada pagi hari, au yumassikum, atau menyerang pada sore hari, am kuntum tusaddiquni, apakah kalian itu mempercayai aku, membenarkan aku? Qalu bala, mereka sepakat, semuanya sepakat, iya. Qala, ya, artinya ketika mereka sepakat itu, Nabi SAW memulai dengan apa? Memulai dengan kesepakatan. Dan ini antum bisa ambil faedahnya, yaitu ketika antum itu munaqasah, beradu argumentasi dengan siapa saja yang menyelisihi dari manhaj yang hak, orang-orang pelaku ahli bidah dan yang lainnya, maka mulailah dengan sesuatu yang disepakati terlebih dahulu. Namanya dalam Islam kaidahnya ini adalah apa? Tahlil mahalun nizah. Tahlil mahalun nizah. Yaitu apa? Untuk membersihkan dulu tempat-tempat, posisi-posisi atau kondisi yang nanti bisa terjadi persengketaan, perbedaan pendapat. Sepakati dulu mas, kita beranjaknya dari mana dulu. Ini kontekstual, ruang lingkup yang akan kita bicarakan dibatasi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ngalor ngidul, jangan sampai nanti susah kemana-kemana gak ketemu ujung pangkal. Paham sampai sini? Ini adalah bagian dari apa? Tahlil mahalun nizah. Karena apa? Nabi SAW memulai dengan sesuatu yang disepakati. Disepakatinya apa? Kalau aku ini sebutannya al-amin, ya, kalau aku itu adalah orang yang perkataan yang dibenarkan. Nabi SAW mengatakan apa? Ara'aitum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum am kuntum tusaddiquni? Ini kaitannya mana? Mencari jajak pendapat dulu. Benar enggak kalau mereka itu percaya, mereka itu meyakini? Makanya dalam dakwah hadis ini jadi patokan. Antum mengerjakan sesuatu ketika mengajak pertama kali, mengajak kepada sesuatu yang tidak ada pertentangan, perselisihan. Paham sampai di sini? Jadi kalau antum itu datang ke suatu wilayah di mana antum di situ memulai dengan perselisihan yang kecil-kecil, langsung dibahas, langsung dibantah, langsung enggak akan jadi. Paham sampai di sini? Ini harus dimulai dengan kesepakatan. Harus dimulai dengan kesepakatan. Qalu bala, ya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yadai adabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Baina yadai, di hadapanku ada adabin syadid, ada adab yang begitu dahsyat. Ya. Kemudian langsung Abu Lahab menjawab apa yang diserukan Nabi SAW itu dengan apa? Tabban laka. Celaka engkau. Artinya celaka di sini kecelakaan yang dahsyat. Tabban laka. Ya. Walaupun kalau dikatakan wailulak atau wailak. Wailak ya akhi. Wail itu sial, celaka. Tapi tabban di sini bangkrut nemen. Dahsyat lebih, dahsyat lagi. Alihada jama' tanah, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan. Kata fa di sini adalah fa lil'aqibah. Sebagai bentuk adanya, turunnya ayat ini karena perkataan dari Abu Lahab. Makanya disebutkan tabbat yada Abi Lahab wa ta'ala. Kemudian, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna. Ay ma yakfihi. Tidak akan mencukupinya. Maluhu hartanya wa ma kasab. Dan apa yang dia kumpulkan. Apa yang dia investasikan. Itu tidak akan bisa. Ya. Karena di situ jelaskan tentang maksud dari ayat ini adalah al-amwalul lati ya. Jama'aha wal auladaha wa ma kasab. Kasab di sini adalah anak. Keturunannya. Maluhu hartanya. Ma aghna, tidak akan mencukupi baginya hartanya wal aulad wa ma kasab. Makanya disebutkan apa? Al-waladu kasbu walidihi. Anak itu adalah investasi dari orang tuanya. Ini dalilnya ini. Wa ma kasab. Ya. Yaitu. Wal-aulad wa tijarah. Apa yang menjadi investasinya? Anak. Tijarah, perdagangannya. Wa ghairi dhalik. Dan yang selainnya. Kullu hadihi la tughni anhu minallahi syai'a. Semuanya ini tidak mencukupi untuk dia itu bebas dari ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup. Tidak akan cukup. Ya. Kemudian sayasla narada talahab. Di sini dia akan dicampakkan ke api neraka. Data lahab. Di sini jelaskan tentang penjelasan yang kaitannya, ya, ayat yang ketiga tentang yasla, yasla, yasla itu masuk ayat dakhala, masuk neraka data lahab yang mempunyai gejolak. Wamro'atuhu, dan istrinya. Dan istrinya bernama siapa? Ummu Arwa. Ummu Arwa. Ummu Arwa. Wanita yang paling cantik dari kaum Quraisy saat itu. Dan masih ada kerabat. Kerabat jauh dari Nabi SAW. Nabi sama juga. Memusuhi dan mengganggu dengan gangguan yang dahsyat. Maka disebutkan wamro'atuhu wa imro'atuhu yaslaunan nar. Dia adalah perempuan yang kelak akan membantu, ya, membantu Abu Lahab ke neraka. Jadi di sini dalil juga wanita itu bisa membantu suaminya ke surga maupun ke neraka. Ini dalil dari surat Al-Masad ini, fawaidnya adalah salah satunya perempuan, seorang istri bisa membantu suaminya ke surga atau membantu suaminya ke neraka. Allah. Makanya kalau antum belum nikah, pinter-pinter milih istri, dan semoga istri antum itu kelak bisa membantu antum untuk masuk surga, bukan justru jelomprong ke menyebabkan masuk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Ada contoh real Anda mendapati ada ikhwan berkata kepada anda, Ustaz, bagaimana menurut anda? Menurut antum, anda punya istri? Istri saya ingin kerja ke luar negeri, jadi TKW. Karena tidak sabar dengan apa yang saya hasilkan sekarang ini. Bahkan dia mengancam, kalau saya tidak mengizinkan, saya kancam. Allah. Tidak. Model istri-istri seperti ini, kalau tetap dipelihara dan tanda kutip dipertahankan, ini hanya untuk menjadikan antum bisa masuk neraka. Seperti istrinya Abu Lahab. Kenapa? Antum tahu istri Abu Lahab apa yang dilakukan? Menjual kalungnya, menjual apa yang menjadi kekayaannya untuk membantu suaminya memusuhi Nabi SAW. Ya. Makanya disebutkan wa imratu yaslaunan nar. Semuanya masuk neraka, istri dan suaminya masuk neraka. Wa hadhis suratu nazalat fi hayati Abi Lahab wa imraati. Dan surat ini turun pada kehidupan Abu Lahab dan istrinya. Wa hadhi min al-ayatil 'azimah wal barahin al-'ajibah ala sidqi ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat yang begitu agung, barahin al-'ajibah. Bukti yang sangat mengagumkan, bukti yang sangat mengagumkan tentang benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna biha al-ikhbar annahuma yamutani 'ala al-kufri. Bahwasanya Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya keduanya, ini suami istri ini, akan mati dalam keadaan kafir. Wal mu'adati li dinillah, dan memusuhi agama Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Wa kana mautuhuma 'ala dhari, dan kematian mereka kondisinya seperti itu, yaitu mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini wa imra'atu wa hiya Arwa bintu Habib Ummu Jamil. Ummu Jamil bukan Ummu Arwa. Arwa Ummu Jamil. Ya. Anak paksi tadi. Anak mengatakan Ummu Arwa. Ya. Ini min dihni. Ya. Ana hafalkan waktu itu Arwa. Tapi yang benar adalah Ummu Jamil. Arwa Ummu Jamil. Ya. Bintu Habib. Putrinya Harb. Ya. Penghuni neraka. Hammalat al-hatab kanat tahmilu syauka sa'dan wal adan wa tada'u fi tariq Nabi sallam mubalaghatan fi idahihi. Dia perempuan hammalat al-hatab, pembawa kayu bakar. Ini ada dua tafsiran disebutkan oleh para ulama. Tafsiran pertama ini yang disebutkan, kanat tahmilu syaukata sya'dan wal adan. Dia itu membawa syauka, duri. Duri itu untuk mengganggu, dan dia meletakkan duri-duri itu di jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mubalaghatan fi idahihi. Ini sebagai bentuk sangarnya dia dalam mencederai, berusaha mencederai Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW. Paham ya? Itu di sana ada? Gak ada apa? Dan yang kedua, tafsir yang kedua, hammalatul hatab, membawa kayu bakar, maksudnya adalah untuk membakar suaminya di neraka. Dia membawa bahan kayu bakar untuk dibakar apa, di api neraka sebagai bahan bakar untuk menyiksa suami. Oleh karena itu, anda tadi katakan ini adalah ada bukti yang sangat mengagumkan dari kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bukti bahwasannya orang yang berumah